Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Kembali kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita penjelasan terhadap kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim rahimahullahu taala. Tentunya salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim ajma'in. Beliaulah yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dan tidaklah ada sebagian manusia yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka, melainkan nazalat 'alaihim sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Wa ghashiyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah pun menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang mesti kita imani terkait iman kepada malaikat. Kita masih pada pembahasan hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, merupakan hadis yang sangat besar dan merupakan salah satu dari sumber Islam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas iman kepada para malaikat, yaitu sabdanya beliau, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berikut ini kita akan memasuki pembahasan al-iman kepada kitab-kitabnya, itu pada sabda beliau, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wal imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umuri." Iman kepada kitab-kitab Allah mengandung, mencakup empat perkara. Artinya, kita harus mengimani empat perkara. Jika empat perkara ini tidak kita imani, maka iman kita terhadap salah satu dari enam rukun iman ini kepada kitab-kitabnya Allah belumlah sempurna. Apa saja dari empat perkara tersebut? Yang pertama, kata beliau, "An-nu'min bahwa Allah azza wa jalla anzala 'ala ar-rusul kutuba." Bahwa hendaknya kita beriman bahwa Allah jalla wa ala telah menurun kitab-kitab kepada para rasulnya. "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atha Allah nabiyyina mubashshirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq." Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, dahulunya manusia bersatu, umat yang satu, yaitu dari semenjak Nabi Adam hingga 10 abad. Barulah terjadi kesyirikan, maka Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam, yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu asal muasal atau awal pertama terjadi yang kesyirikan, sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Wa mundhirin mubasysyirin wa mundhirin, Apa isi dakwah mereka? Allah sebutkan secara global, mubasyirin wa mundzirin. Membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Diberikan berita gembira dengan syurga dan janji-janji Allah Jalla wa'ala yang baik di dunia dan akhirat. Wa mundzirin, dan mereka membawa peringatan, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau berimani apa yang ada di dalam syariat Allah dan tidak mau mengamalkannya. Mereka diingatkan dengan azab dan ancaman Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat kelak. Wa anzala ma'humul kitab, dan Allah Jalla wa'ala menurunkan bersama mereka kitab-kitab. Maka secara umum kita harus mengimani bahwa mereka para rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Wa annaha min indillahi walakin la nu'min bi anna al-kutub al-mawjudata fi aidi hadhihi al-umami hiya al-kutub allati 'inda Allah min indillah li'anna muharrafah mubaddalah. Kita juga harus mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Apakah yang disebut dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, ya, itu semuanya datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Hanya saja kitab-kitab yang ada sekarang ini di tangan umat-umat yang ada di dunia ini, selain Al-Quran dan Karim seperti Taurat dan Injil, dia adalah kitab-kitab yang telah diubah-ubah oleh mereka. Namun pada dasarnya kitab yang bernama Taurat dan Injil adalah kitab yang datang dari, yang turun dari sisi Allah. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja setelah mereka wafat diubah-ubah oleh Bani Israel, sehingga Allah menyatakan wahyu yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Karim, ya, terutama dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini adalah dua syarat yang paling banyak Allah menerangkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana makar, bagaimana kecurangan, bagaimana kedustaan dan pelanggaran serta pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa dan Nabi Isa, ajaran yang turut diturunkan kepada mereka. Allah menyatakan wa yuharrifunahu min ba'di ma aqaduhu wa hum ya'lamun, dan mereka mengubah-ubahnya. Mereka mengubah-ubahnya, mengganti-gantikannya. Setelah mereka tahu, wa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini sifat orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sifat mereka suka mengubah-ubah isi agama Allah yang Allah turunkan mereka, kepada mereka. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi. Jika ini hal yang tidak disukai dan tidak ya disukai oleh kebanyakan orang, maka mereka ganti dengan penambahan ataukah pengurangan, ya, ataukah dengan penukaran. Jelas ya? Ini sifat siapa? Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Kalau sifat ini ada pada Bani Israel, maka Nabi memberitakan bahwa akan ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan dan perangai mereka Yahudi dan Nasrani. Dalam beberapa hadis yang sahih, yang diantaranya adalah hadis yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadza wal qudwah bil qudwah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu qalu al yahuda wan nasara qala faman. Nabi menyatakan sungguh akan ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan Yahud, kebiasaan umat-umat sebelumnya. Andai kata mereka, umat-umat sebelum ini, masuk ke dalam lubang dob. Dob adalah sebuah hewan, seekor hewan yang halal dimakan, yang hanya hidup di padang pasir. Ya, dan Nabi tidak memakannya, hanya saja Nabi mengikrar sahabat-sahabat yang memakannya di hadapan beliau, yang seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan biawak, namun pada hakikatnya tidak tepat. Ya, dua hewan yang bentuknya berbeda, ya, makanannya berbeda, ya, dan ya, dob pun tidak sama seperti biawak besarnya. Al-muhim, dia hampir senyiris dengan biawak. Artinya lubangnya sangat kecil di tengah-tengah padang pasir, dan termasuk hewan yang mahal di Saudi Arabia, di Yaman, karena jarang didapati, dan khasiatnya pun mengalahkan khasiat kambing. Jelas ya? Mengalahkan khasiat daging kambing. Taib. Anak-anak muda enggak paham dia. Nabi menyatakan, andai kata umat-umat sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob, maka niscaya akan ada dari umat Islam ini yang ikut serta masuk ke dalam lubang dob tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menyatakan, faman. Maka siapa lagi kalau bukan mereka? Dan juga di dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi memberitakan, ya, bahwa andai kata dari umat Yahudi dan Nasrani ada yang mensutubuhi ibu kandungnya sendiri, maka akan ada dari umat Islam ini yang juga akan mensutubuhi ibu kandungnya sendiri. Dan apa yang beliau beritakan bukan hal yang asing lagi terdengar oleh kita. Nah, ya. Makanya di sana ada kitab karangan para ulama yang membahas tentang masailul jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya orang-orang jahiliyah di kalangan Bani Israel, dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan Majusi yang telah diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukukan oleh para ulama agar kaum muslimin mengetahuinya dan agar mereka tidak mengikutinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Yadhhabul Islam 'urwatan 'urwatan idza nasya fil Islam man lam ya'rif lil jahiliyah." Sesungguhnya pilar Islam ini akan hilang demi sedikit tatkala anak-anak kaum muslimin lahir dan tidak mengetahui bagaimana kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah beragama. Nah, ya. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka Bani Israil telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil. Ya, isi Taurat dan Injil. Oleh karena itu datang dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika melihat ada beberapa sahabat yang mendengar ya penjelasan Taurat dan Injil ya dari ulama mereka di masa itu, Nabi menyatakan, la tukadzibuhum wala tusaddiquhum fa innakum imma an tusaddiqu bima huwa kadzib wa imma an tusaddiqu wa tukadzibu bima huwa alhaq wa imma an tukadzibu an tusaddiqu bima huwa alkadzib kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian langsung membenarkan mereka dan jangan pula kalian langsung mendustakan mereka, karena bisa jadi yang kalian benarkan adalah sesuatu yang mereka ada-adakan, dan bisa jadi yang kalian dustakan itu adalah sesuatu yang benar datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, beliau menyatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in wa kitabukum ladhi أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار محضا لم يشت وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله. عبد الله بن عباس menyatakan, wahai sekalian kaum muslimin, kenapa kalian mau bertanya mendengar ilmu ilmu dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ini pengingkaran dari Abdullah bin Abbas. Kenapa kalian mau bertanya kepada mereka? Padahal di tengah-tengah kalian ada kitab yang Allah turunkan kepada kalian yang khabar-khabar di dalamnya jauh lebih benar, jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih lengkap, yang lam yashuk, belum ada pemalsuan di dalamnya. Dan sedangkan Allah telah memberitakan kepada kita bahwa ahlul kitab telah mengubah-ubah kitab Allah yang Allah turunkan kepada mereka, mereka mengganti-gantikannya dan menulisnya dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka menyatakan itu kitab dari Allah. Riwayat ini menerangkan kepada kita pengingkaran sahabat Abdullah bin Abbas terhadap sebagian kaum muslimin yang mau mendengar penjelasan Taurat dan Injil dari mereka ahlul kitab. Dengan alasan kenapa? Bahwa apa yang ada di dalam Islam ini sudah sempurna, sudah cukup. Kita tidak butuh kepada selain Islam. Karena Allah menyatakan, inna dina innallahi al-Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dua-duanya dari surat Ali Imran. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama untuknya, niscaya tidak akan diterima darinya dan pada hari akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa mereka ahlul kitab telah mengubah-ubah isi Taurat dan Injil sehingga kita tidak bisa mempercayainya. Tidak bisa kita percayakan itu benar atau tidak. Maka tidak usah didengar. Maka aneh kalau seorang melanjutkan pendidikan agama S2, S3, tapi ke Kanada, ke Amerika, ke Australia, dosennya non-Muslim, dosennya Yahudi, dosennya Nasrani, ya, dosennya Katolik, dosanya Konghucu. Na'udzubillah. Ya. Jadi mengambil perbandingan agama. Siapa dosanya? Non-Muslim. Mungkinkah mereka akan membenarkan Islam? Mungkinkah mereka akan diam dari Kristenisasi? Sedangkan Allah memberitakan di dalam Al-Quranul Karim, وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah cinta kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Allah juga berfirman, يُرِيدُونَ لِيُطْفِرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Mereka non-Muslim senantiasa ingin memadamkan cahaya Islam ini, tetapi Allah akan tetap menjaga cahaya Islam ini sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Anfal, Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alihim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ya, saya berharap bagi ibu-ibu yang bawa anak-anak agar dapat menertibkan anak-anaknya. Baik. Allah menyatakan innal ladhina kafaru, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka siap menghamburkan, mengeluarkan harta-harta mereka untuk memalingkan manusia dari agama Islam ini. Ini berita dari Allah. Ini berita dari Allah. Bahkan di sebagian negara, sekian persen dari gaji mereka itu untuk program kristenisasi. Namun anehnya sebagian kaum muslimin tidak siap memberikan sekian persen dari penghasilannya untuk agama Allah Jalla wa'ala, agar tersebar tauhid dan agar tersebar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pahala jariah untuknya. Allah menyatakan fasayunfiqunaha, dan mereka akan menginfakkannya, mereka akan mengeluarkan harta mereka untuk hal itu. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, tetapi harta yang mereka keluarkan karena untuk memalingkan manusia dari agama Islam itu akan menjadi malapetaka terhadap mereka. Ya walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan mereka orang-orang kafir kepada neraka jahannam akan digiring oleh Allah Jalla wa 'ala. Kemudian yang kedua, hal yang wajib kita imani terkait iman kepada kitab-kitab adalah an-nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbarin ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Kita harus mengimani kabar-kabar yang benar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Kalimat yang benar bukan berarti ada kabar yang tidak benar di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an semua kabar pasti benar karena Allah telah menjaga Al-Qur'an ini. Dari semenjak turun kepada Nabi SAW ketika beliau berumur 40 tahun, 13 tahun di Madinah dan 10 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, yang pertama kali turun kepada beliau adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian sekian lama setelah itu tidak ada wahyu yang turun, sampai turun kembali 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaffir, sampai akhir ayat yang turun kepada beliau, ada yang menyebutkan ayat wataqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada pula yang menyatakan watuha dan yang lain-lain, namun yang rajih adalah ayatnya Allah wataqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dari surat Al-Baqarah. Ini semuanya adalah firman Allah dan tidak ada yang mampu mengubah-ubahnya karena Allah yang langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan adzikr Al-Qur'an ini dan kamilah yang akan menjaganya. Beda halnya dengan Taurat dan Injil, Allah bebankan kepada ulama-ulama mereka yang menjaganya. Tatkala mereka tidak amanah, kemudian mereka berkhianat, mereka pun mengubah-ubah isi Taurat dan Injil. Adapun Al-Qur'an sepanjang sejarah, ya, tidak ada yang mampu memalsukan Al-Qur'an. Bahkan pernah terjadi di sebuah negara, ya, tahun zamannya raja, masya Allah, taib, taib. Anak-anak enggak boleh dimarahi, tapi orang tuanya yang perlu ditegur. Taib, anak-anak enggak punya akal, ya, tapi orang tuanya, ya, sudah mukallaf, sudah balik. Taib, mohon dijaga dan ditertibkan anak-anaknya. Taib, bahaya juga tuh naik-naik tangga nanti jatuh. Taib, buat anak juga sulit. Taib, ya, pernah terjadi satu huruf beda, tertukar fa dengan wa, langsung ketahuan dan langsung dibakar. Kalau saya enggak clear, itu di zamannya Raja Malik Faisal, ya, langsung dibakar demikian penjagaan Allah. Dan demikian juga kita lihat, ya, ketika seorang imam keliru bacaannya, tiba-tiba ada anak kecil yang membenarkannya, yang kita tidak kita sangka-sangka dia bisa membenarkannya. ya. Dan penjagaan Al-Quran ini luar biasa, ya. Kalau kita melihat kepada mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran, ditalkin satu ayat demi ayat, ditalkin oleh seorang guru kepada anaknya, kepada muridnya. Dia ditalkinkan sampai hafal, kemudian dia setorkan. Dia punya waktu nyetor hafalan baru, kemudian ada waktu menyetorkan hafalan lamanya. Benar-benar terjaga Al-Quran ini. Sungguh, penghafalan terhadap Al-Quran tidak dimiliki oleh selain Islam. Ada Nasrani dan Yahudi menghafal Taurat dan Injil sebagaimana kaum muslimin menghafal Al-Quran, melantunkannya dalam solat-solat mereka, orang tua membacakannya kepada anak-anak mereka, anak-anak mereka menyetorkannya kepada orang tua mereka, kepada guru mereka. Sungguh tidak ada selain dari Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Syiah ingin tampil beda dia. Kata mereka masih ada 10 juz. Ya, 10 juz lagi yang tidak disampaikan. Maka Allah pun membongkar mereka dan ditertawakan oleh manusia tentang isi ya 10 juz itu. Dan salaf mereka yang pertama kali menandingi ini adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dia ingin menandingi surat Al-Asr yang turun kepada Nabi, ketika dia bertanya kepada Abdullah, kepada Amr bin As, maka dia menyatakan, saya juga punya surat yang simple, pendek dan padat maknanya seperti Al-Asr. Maka dia pun menyatakan, ya wabar, innama anta qasafun wa qasafun wa sa'iruka, innama anta udhunani wa sadar wa sa'iruka qasafun wa hadfun. Maka Amr bin As yang masa itu masih musyrik, kata dia, wahai Musailamah al-Kadzdzab, tidaklah aku mendengar surat ini yang datang kepadamu wahyunya, melainkan aku semakin yakin bahwa engkau adalah pendusta dan seorang yang tidak waras. Ini Amr bin As saat itu masih musyrik. Ya. Demikianlah Allah menjaga Al-Quran ini. Ya. Luar biasa. Kalau kita melihat kepada mereka yang benar-benar takhusus Al-Quran, itu penjagaan mereka terhadap Al-Quran luar-luar biasa. Luar-luar biasa. Ada yang rela lapar untuk menghafal Al-Quran, untuk merojak Al-Quran dan seterusnya. Ya, ada yang sekali baca 6 juz tidak salah. Ya, dia mampu sekali setor 10 juz. Ya, apalagi teman-teman Somalia. Ya, mereka orang-orang yang luar biasa menghafal Al-Quran. Di Somalia, ya, ada mayoritas daerah Somalia, orang hafal Al-Quran itu, atau di beberapa daerah, ya, kata teman-teman saya, orang menghafal Al-Quran itu lumrah. Kadang-kadang orang enggak sholat 5 waktu, dia perokok, tapi hafal Al-Quran 30 juz. Karena udah menjadi hal yang biasa, orang hafal 30 juz. Caranya bagaimana? Caranya ditulis di triplek satu ayat setiap hari. Kemudian digantungkan di leher anaknya. Kemanapun dia pergi, triplek tetap tergantung di lehernya bertulis satu ayat. Satu hari cuma satu ayat. Mungkin ada yang berkata, sedikit banget. Betul, sedikit. Tetapi lama-lama jadi. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi apa? Jadi banyak, kok jadi bukit. Mana ada jadi bukit? Air demi sedikit demi jadi banyak. Bukan jadi bukit, ya, jadi banyak. Karena orang yang menghafal sedikit demi sedikit, ayat per ayat, walaupun lama, mungkin 15 tahun setelah itu baru hafal, tetapi akan terjaga dan akan mutqin daripada orang yang setiap hari nambah hafalan baru dua halaman, dua halaman, dua halaman, dua halaman, setahun selesai. Begitu selesai, begitu pula hilangnya Al-Quran. Makanya rata-rata kita di Indonesia bukan hafiz Al-Quran, tetapi mantan hafiz dan pernah hafiz. Jarang ada yang benar-benar ada, tapi jarang. Rata-rata mantan dan pernah hafiz 30 juz. Yang dikatakan hafiz, Anda jadi imam. Musrad apa? Al-Baqarah. Dihantam sama dia Al-Baqarah. Yeah. Terjadi sholat tiba-tiba, dia baca 2-3 juz. Hal yang biasa. Yeah. Walaupun salah-salah yang lumrah tertukar fa' dengan wa, inna dengan anna, ya, itu yang namanya hafil, kata ulama salaf. Kita di Indonesia kebanyakan dan rata-rata mantan hafil, apalagi sebenarnya orang hafil cuma untuk ambil sertifikat, ya, untuk ambil sertifikat di rumahnya, sertifikat 30 juz hafil lapor, juz amma nam padli, juz amma nam holi, gimana berhafiz? Apa gunanya sertifikat hafiz 30 juz tadi kalau Al-Qur'annya tidak mutqin? Yeah. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap kitab sucinya ini, Al-Qur'anul Karim. Kemudian adapun kabar-kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil, maka rinciannya seperti di atas tadi. Kita tidak bisa langsung mendustakannya dan tidak bisa langsung membenarkannya, karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwa Taurat dan Injil yang ada telah diubah-ubah oleh mereka setelah meninggalnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam. Yang ketiga, kata beliau, an-nu'mina An-nu'min bima fiha min ahkamin idza lam tukhalif syari'atana 'ala al-qawl bi anna syar'a man qablana syar'un lana wa huwa al-haqq. Kita harus mengimani hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat dan Injil dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat kita. Karena syariat sebelum kita itu berlaku untuk kita kalau tidak bertentangan dengan syariat kita. Apa di antaranya yang bertentangan? Ya, di zaman Bani Israel kalau mereka melanggar dan harus bertobat, caranya bagaimana? Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya, mereka suruh berkumpul, mereka saling membunuh sesama mereka. Ya, maka Allah akan menerima taubat kalian dan itulah lebih baik di sisi Rabb kalian. Inna huwa tawwabur rahim. Sedangkan dalam Islam, kalau maksiat antara dia dengan Allah, maka dia menyesalinya, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dia menarik dirinya dari perbuatan dosa tersebut, ikhlas karena Allah semata, cukup. Kalau berkaitan dengan bani anak Adam, maka dia harus kembalikan haknya anak Adam tersebut. Contohnya lagi, Bani Israel Allah haramkan kepada mereka daging kecuali lemak-lemaknya dan daging-daging yang dekat-dekat dengan tulang. Ya, adapun daging yang lebih dari itu tidak dibolehkan untuk mereka untuk memakannya. Sedangkan dalam Islam, ya, kita diperbolehkan untuk memakan daging, tulangnya sekalipun boleh dimakan. Kecuali Anda tinggal di Medan baru enggak boleh makan tulang. Bisa dibunuh Anda dan bisa dipenjara seumur hidup kalau makan tulang di Medan. Jelas ya? Karena tulang di Medan artinya apa? Paman. Tapi bagi orang mata tentunya. Tidak benar anggapan memakan tulang, ya, daging itu tidak boleh. Ini diingatkan oleh para ulama, ini pemahaman yang tidak benar. Disebutkan di dalam kutubul fiqh. Apa dalilnya? Yang pertama, tidak ada dalil pengharaman. Itu dalil utamanya. Karena dalam kaidah fikih al-aslu fil asya al-ibahah, ya, hukum asal dalam sesuatu adalah kebolehan, yang menyatakannya haram harus mendatangkan dalil. Kedua, ketika Allah membolehkan, Allah dan Rasulnya membolehkan kita memakan sesuatu, maka mencakup segala sesuatu, bagian dari sesuatu itu, kecuali yang telah dikecualikan oleh syari. Allah membolehkan kita memakan daging, memakan kambing, maka segala sesuatu yang bagian dari kambing itu boleh dimakan kecuali yang telah dilarang seperti kotorannya. Adapun alasan karena tulang adalah makanan jin, betul. Nabi menyatakan kalau kalian membuang tulang dengan mengucapkan bismillah, maka yang memakannya adalah saudara kalian dari jin yang muslim. Itu sama sekali tidak ada penjelasan agar kita tidak memakan tulang. Hanya saja kabar dari Nabi bahwa tulang akan dimakan oleh jin. Dan itu alam ghaib. Yang terkadang tulangnya tetap masih ada. Jelas ya? Baik. Yang keempat, kata beliau, rabi'an an-nu'mina bima 'alimna min asma'iha. Kita harus mengimani seluruh nama-nama kitab-kitab yang telah Allah beritakan, seperti kitab Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musaf yang datang kepada Nabi Musa. Semuanya harus kita imani bahwa itu adalah nama-nama dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-Nya. Sehingga kata beliau, "Falau qala rajulun ana la umin bi anna hunaka kitaban yusamma Taurah." Kalau ada yang berkata, "Aku tidak mau mengimani bahwa di sana ada sebuah kitab samawi yang bernama Taurah," maka dia batal Islamnya. Karena dia telah menolak sekian ayat-ayat Al-Qur'an yang memberitakan Taurah adalah kitab yang turun dari Allah kepada Nabi Musa. "Di annal iman billah yatadhammanul iman bil kutub." Karena iman kepada Allah mengharuskan seorang mengimani kitab-kitabnya. Beda hanya kalau dia menyatakan, saya mengimani Taurat adalah kitab samawi yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, tetapi isinya sekarang saya tidak mau mengimaninya. Kenapa? Karena Allah yang memberitakan bahwa isinya telah diubah-ubah. Maka ini tidak benar, tidak mengapa, itulah yang benar. Malah itulah yang benar. Jelas ya? Baik. Kemudian dengan ini kita selesai membahas rukun iman kepada kitab-kitab, ya. Setelah ini kita akan memasuki iman kepada para rasul. Kita lanjut pembahasan atau kita masuk ke diskusi? Kita lanjut pembahasan atau masuk ke diskusi? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pembahasan. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasulnya Allah jalla wa ala. Rusul jamak dari kata rasul. Rasul satu rasul, rusul banyak. Dan rasulnya Allah itu dari dua kalangan. Dari kalangan manusia dan dari kalangan malaikat. Inna Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, dalam surat Al-Hajj. Sesungguhnya Allah telah memilih utusan-utusannya dari malaikat-malaikat dan dari manusia. Ya, jadi malaikat-malaikat Allah yang diutus dengan beberapa perintah itu juga dinamakan rasul. Sebagaimana para nabi dan para rasul yang Allah utus kepada manusia dinamakan sebagai rasul, utusan Allah jalla wa ala. Naam. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara rasul dengan nabi? Ya, kalau kita membahas dalam pembahasan akidah, sebutkan oleh para ulama beberapa definisi yang beberapa dari definisi tersebut agak berbeda. Tetapi yang paling mendekat, ya, dari mendekati kebenaran dari definisi tersebut, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwa kalau rasul itu diutus oleh Allah Jalla wa'ala kepada kaum yang sudah benar-benar menyimpang, telah berada di dalam kesyirikan, ya, dengan membawa syariat baru atau syariat sebelumnya. Jelas ya? Sedangkan Nabi diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengingat kaum yang telah jauh dari ajaran sebelumnya, agar mereka kembali mengamalkan isi syariat yang telah turunkan oleh Allah kepada mereka. Jelas ya? Ini. Adapun kalau dikatakan bahwa rasul adalah yang diutus oleh Allah dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, sedangkan nabi tidak diperintahkan, maka ini tidak tepat, karena jangankan nabi, manusia saja mendapatkan perintah untuk berdakwah. Jelas ya? Baik. Berikut ini beliau menyebutkan kepada kita beberapa hal terkait iman kepada para rasul. Yang pertama, faedah yang saya tulis di sini dari beberapa ulama yang lain, bahwa jumlah para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada berapa? Yang bisa menyebutkan ada berapa, saya kasih hadiah minggu depan insyaAllah. Ada berapa? Salah. Dalam Al-Quran yang Allah sebutkan nama mereka dalam Al-Quran ada berapa? Jumlah para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada berapa? Hah? Saya kasih hadiah minggu depan insyaAllah. Kalau saya enggak kasih insyaAllah, dikasih sama Pak Muslim. Hah? Antum, baik. Jumlah para nabi, jumlah pejabat kita hafal. Ya, gonta-ganti pejabat di daerah hafal kita. Jumlah para nabi, para rasul, rukun iman berapa? 25. Yang pertama, kalau 25 semua tahu, ya kan? Dari TK kita sudah diajarkan jumlah para nabi para rasul 25, ya kan? Dari TK sudah diingatkan dari guru-guru agama kita. Yang pertama, Adam. Yang kedua, Nuh dulu, baru Idris. Idris datang setelah Nuh alaihi salam. Baik. Adam, Nuh. Paling mudah setelah Adam menyebutkan apa dulu? Ulul Azm. Siapa Ulul Azm? Nuh, Ibrahim. Ini saya yang menyebutkan nih. Jadi enggak dapat hadiah nanti, Pak. Kalau Bapak sebutkan, saya berikan hadiah minggu depan insyaallah. Yang lain enggak boleh talqin. Adam tadi Bapak sebutkan, Nuh, kemudian Pak? Idris, kemudian enggak boleh ditalqin ya, jemaah. Hud, ahsan. Kemudian Saleh, masyaallah. Kemudian enggak berurut enggak apa-apa. Yang penting sampai 25, Pak. Nuh, udah ada dia, Pak. Sulaiman, Zakaria, Ilyasa, masyaAllah. Gak boleh ditalkin ya, jemaah. Hah? Daud, masya Allah. Anaknya Daud? Hebat tu, Ron. Tadi pertanyaan. Sulaiman, baik, bonus dari bapak tadi. 10, Pak. Sisa 15 lagi. Ishak, anaknya Ishak. Anaknya Ishak yang merupakan sumbernya Bani Israel. Yakub. 12. Terus anaknya Yakub. Anaknya Nabi Yakub. Benjamin enggak disebutkan karena sebagai ulama menyebutkan nabi, tapi yang rajih bukan nabi, karena kalau mereka nabi, taib, ya. Yang rajih Allah a'lam. Taib. Yusuf, anak Nabi Yakub. Kemudian udah berapa? 13 ya? 14. Kayaknya nyerah ya. Hah? Musa tadi udah belum? Musa. Hah? Isa, terus? Harun. Antum enggak boleh sebutkan ini. Kalau beliau bisa sebut ada hadiah insyaallah minggu depan. Baik, Bapak. 16. Sekarang udah ada dia? Udah, Pak. 16. Para nabi, para rasul. Hah? Ibrahim masyaallah. Ismail masyaallah. 18. Hah? Hah? Berapa lagi? Nabi Lut tadi udah belum? Nabi Lut, masya Allah. Nabi? Nabi Nuh udah benar ya? Udah, Pak. Udah tadi, Pak. Syu'aib, berarti enggak dapat hadiahnya, udah disebutkan. Syu'aib, sisa 5 lagi, Pak. Ah, Yunus, masya Allah. Ayub, masya Allah. Sisa 3 lagi. Hah? Yahya, masya Allah. 2 lagi. Isa udah. Dzulkifl. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai semua ya? Ada yang bisa menyebutkan langsung 25, saya kasihkan hadiah. Enggak berurut pun enggak apa-apa. Ini karena emang perlu kita mengulang. Kalau enggak ada pertanyaan ini lupa kita. Ya. Kecuali tiap bulan yang mau ngambil gaji, tanya dulu nama para nabi. Ana yakin, mungkin semua tuh. Iya kan? Baik. Ada yang bisa menyebutkan? Boleh. Kasihkan mik, aku nasoleh. InsyaAllah ana bawakan hadiah minggu depan ya, kalau ana masih hidup. Adam, ayo. Inggris, kursoleh ibarat kesemuanya saatnya kok kursus amin suami kursa harun yang terdiri daun suami kira biasa Yunus yang terdiri yang tidak bisa. Terus, udah, baru 10. Belum, sebanyak. Ulang, ulangi. Cepat, Ayub belum ya? Udah, Pak. Dan Mbak Tago ada dulu. Baik, ya, berikut ini faedah. Allah sebutkan 18 dari mereka dalam surat Al-An'am. Ya, dalam surat Al-An'am Allah sebutkan 18. Dalam surat Al-An'am ayat 83 hingga 86. Kemudian Allah sebutkan sebagian yang lagi di surat Ali Imran ayat 33, kemudian dalam surat Hud ayat 50 dan ayat 61, kemudian juga pada surat Hud ayat 84, kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 85. Saya ulangi ya. Dalam surat Al-An'am ayat 83 hingga 86. Dalam surat Ali Imran ayat 33. Dalam surat Hud pada 3 ayat, ayat 50, ayat 61, ayat 84. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 85. Ya, ini sebutan dalam Al-Qur'an jumlah mereka ada 25. Empat orang dari Arab, selain itu non-Arab. Siapa saja yang Arab? Hah? Siapa saja? Hai Nabi, tayang orang Arab. ragu-ragu rendah-rendah. Nabi Muhammad, kemudian Salih, Syu'ib, Yahud. Ini Nabi Ismail musta'rab asalnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jelasnya ini empat kata para ulama dari Arab, Hud, Salih, Syu'ib, Muhammad, sebagaimana dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abi Dzar, Nabi menyatakan empat dari mereka dari Arab. Jelasnya? Dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abi Dzar. Di sana ada dua nabi yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Yang pertama Nabi Syir. Kok Nabi Khidir? Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Ya, sebagian ulama menyatakannya nabi, ada yang menyatakan wali ya. Baik, dengan Nabi Khidir tadi ya 25 ya. Hah? Enggak, antum sebutkan. Tidak menyebutkan Khidir. Imam khilaf di antara ulama, khilaf apakah beliau wali ataukah nabi. Yang rajih beliau adalah nabi, karena beliau menyatakan wa ma fa'altuhu an amri. Ketika Nabi Musa bertanya, apa yang aku lakukan ini adalah perintah terhadapku, menunjukkan dapat wahyu dari Allah. Sebagian ahli tafsir menguatkan Nabi Khidir adalah Nabi Musa, Nabi. Adapun Luqman, maka Nabi telah menyatakan rajulun salih. Sudah ada, nah? Masya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Saya kira sampai di sini. Wallahu ta'ala alam sahab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.